Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'an. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab maupun tata bahasa Arab, itu qawaid an-nahwiyah. Pada pertemuan lalu kita sudah masuk kepada kaedah, yaitu fi'il mudhari yang majzum disebabkan karena jawab amar, jawabul amar. Jadi fi'il mudhari yang majzum bisa karena ada huruf jazam yang masuk. Ini juga sudah kita bahas pada beberapa pertemuan lalu, yaitu kena lam atau lamul amar, kemudian la nahya, dan yaitu kata lamma. Nah, kaedah yang minggu yang lalu yaitu fi'il mudhari yang majzum karena dia sebagai talabul amri atau sebagai talab, baik talabul amri maupun talabun yaitu an-nahi, ay yaitu apa, talabul fi'li wa thani talabul tarki. Talabul fi'li yaitu amar, talabul tarki yaitu an-nahyu. Talab itu adalah permintaan, permintaan untuk dilakukan itu amar, kemudian permintaan untuk ditinggalkan yaitu nahi. Nah, itu yang kita bahas pada pertemuan lalu di halaman Safha Mi'ah wa Ashrah, halaman 110. Nah, kita sudah masuk kepada beberapa latihan yang ada di halaman 110, yaitu tamrin awal, latihan yang pertama. Tidak salah, kita ulang kembalilah ya latihan ini agar supaya lebih apa, lebih mantap kembali. Walaupun sudah kita jawab beberapa nomor dan ini belum kita tuntaskan, insyaAllah malam ini kita tuntaskan ini dan kita lanjutkan kepada latihan-latihan selanjutnya. Tapi kita ulang kembalilah dari rakam awal, dari nomor pertama, yaitu latihan yang ada pada halaman 110. Masih terkait dengan latihan tentang yaitu jawabul amri atau jawabul talab, yaitu jawabul talab, ya, jawab bagi permintaan. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi bahwa apakah itu yang namanya al-amar atau an-nahyu. Nah, jawab talab ini harus dia dalam bentuk fi'il mudhari. Nah, adapun fi'il mudhari-nya hukumnya harus majzum dan itu sudah merupakan kaedah yang baku. Nah, majzum. Adapun tanda jazamnya tergantung bentuk kata kerja atau tergantung bentuk fi'ilnya. Kalau dia fi'il mudhari sahihul akhir, sahih akhir itu huruf akhirnya adalah huruf sahih, tidak terdapat huruf illat. Huruf illat itu ada huruf mad, yaitu alif, waw, dan ya. Dan fi'il itu belum tidak ada imbuhan di akhirnya, yaitu baik itu dalam bentuk alif, yang disebut alif isnin, atau disebut juga dhamir, atau waw jama'ah, atau ya'ul mukhatabah, maupun nun niswa, maka tanda jazamnya adalah as-sukun. Tanda jazamnya adalah as-sukun. Nah, jika fi'il mudhari'nya adalah fi'il mu'tal akhir, berakhirkan dengan waw atau ya atau alif seperti yadu'u, tadu'u, ya, yaitu yarmi, termi, yajri, tamshi, atau berakhir dengan alif, yarda, yatamanna. Nah, maka tanda jazamnya adalah hadfu harf illah, dibuang huruf illatnya. Adapun fi'il yang berakhiran atau ada imbuhan di akhir yaitu bentuk alif sebagai dhamir, alif tasnia atau wal jama'ah atau ya al mukhatabah, yang disebut dengan al af'alul khamsah, maka tanda jazamnya adalah hadfun nun, yaitu membuang huruf nun. Adapun fi'il yang diakhiri dengan nun niswa, nun niswa tentu fi'ilnya tidak berubah dan nunnya tidak dibuang kerana fi'ilnya lemah mabni. fiilnya mabni. Sebagai contoh, yaqra'na, yajlisna, yadrusna, yashrabna, yakulna, dan seterusnya. Kalau itu sebagai jawab talab, maka fiilnya tidak berubah karena dia fiil mabni. Taib, fadhal ya akhil karim, antum apa? Pandu ya untuk ya. Latihan ini. Enggak apa, kita ulang kembali dari nomor awal. Ya. Dari yang pertama. Ya. Baik, khotbah Islam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin menjawab di latihan pertama pada halaman 110 dimulai dari nomor pertama, silakan dapat menghubungi di layanan telepon 0218236543. Baik, kita coba sapa untuk penelpon pertama di malam ini. Naam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Fatimah. Naam, tafadhali ya Umma Fatimah. Nah, dibaca perintahnya. Iya, baca kembali perintahnya. Mungkin ada yang, kenapa saya minta diulang? Bisa jadi ada yang minggu kemarin mereka tidak ikut serta. Iya. Iya, supaya mereka juga bisa mengetahui. Al-awwal, ayin jawabat talabi fi kull jumlatin mimma ya'ti. Tadbithu bisyakli. Nah. Terjemahnya tentukan jawaban apa kemarin Faisal? Talab ya. Jawab talab itu permintaan. Jawaban permintaan dari setiap kalimat berikut ini dan tentukan harakatnya. Harakat akhir. Dan beri harakat. Dan ya. Beri harakat. Dengan tepat. Al-awwal ijlis nasma'il akhbara. Naam, ijlis nasma' itu karena dia depannya ada alif lam qamari atau lam syamsiah maka diwasalkan yaitu dikasrakan bacaannya. Nah. Itu hanya karena wasal. Nah. Karena untuk membacanya. Nah. Bukan berarti dia fiilnya kasrah. Fiil tidak ada kasrah. Seorang kembali, fiil tidak ada kasrah. Karena kasrah itu sebagai tanda isim. Nah, di sini karena diwasal. Iya, jadi ijlis nasma. Kalau baca apa? Nasma'il akhbara. Iya. Ini bentuk apa ijlis ini? Ijlis talab al. Ini talab bentuknya apa? Talab al-amr. Bentuk amar. Iya. Nah. Mana jawab talabnya? Nasma. Nasma. Iya. Terjemahkan. Duduklah kita dengar berita. Nah, duduklah kita dengar. Jangan dengar berita. Baik. Sania. Sania. Kif naqra hadzal i'lan? Iya. Nah, betul. Baik. Bentuk apa kif ini? Talab amar. Bentuk amar ya. Fi'il amar ya. Betul. Jawab talabnya? Jawabnya naqra. Naqra. Ya. Nah, tentu di sini apa? Disukunkan ya. Nah. Karena tidak dikasrahkan. Nah. Karena tidak ada alif lam syamsiah atau alif lam qamari depannya. Nah. Jadi kif naqra hadzal i'lana. Nah. Baik. Terjemah, terjemah. Berdiri atau istirahat Ustaz enaknya. Berdiri. Berdirilah kita membaca iklan ini. Kita baca iklan ini. Kita baca pengumuman atau kita baca pengumuman ini. Pengumuman ini. Iya. Salisan. Salis. Zurni azurka. Naam, zurni azurka. Bentuk apa itu? Bentuk talab amar. Talab amar juga ya, fi'il amar ya. Zurni. Naam. Baik, mana? Ini kan ada waw asalnya. Zara. Yazuru. Amarnya. Zur. Zur. Mana wawnya? Wawnya dibuang. Karena iltika usak. Nah, iltika usak ini. Iltika. Bertemu dua sukun. Betul. Zurni. Azurka. Azurka. Jawab talabnya mana? Azur. Azur, ya. Ya, itu majzum. Tanda jazamnya apa? As-sukun. As-sukun. Bukan fathah, ya. Naam. Kaf itu objek atau maf'ul bih. Ya. Bukan bagian daripada fi'il. Fi'ilnya zara yazuru. Kalau ana azuru. Ya. Jadi azur, dibuang wawnya, kena itika usakinan. Naam. Terjemahan? Kunjungilah aku, maka aku akan mengunjungimu. Iya, kunjungilah aku akan mengunjungimu. Naam. Baik. Rabi'an. Ar-rabi. Ta'ala nadhhab ila as-suqi. Naam, ta'ala nadhhab ila as-suqi. Mana ta'ala dibentuk apa? Talab amr ya Ustaz. Talab amr. Iya, ini fi'il amr. Tanda jazmnya apa? Hadfu harfu illah. Apa huruf illahnya? Alif. Alif. Dari mana tuh alif? Sebelumnya fathah. Fathah, iya. Jadi ta'ala ya ta'ala. Ya, timbangan tafa'ala yatafa'alu. Nah. Jadi tafa'ala yatafa'alu. Kalau anta tatafa'alu. Nah, ini apa? Tata'alayu. Itu asalnya kan. Nah. Tata'ala. Nah. Ya tata'ala. Ta'ala itu alif ha? Nah. Tafa'ala. Jadi ta'ala. Nah. Jadi alifnya tidak bisa tidak bisa diharakatkan. Iya. Kalau seandainya pun ya juga tidak bisa diharakatkan. Tentu itu ya. Itu apa? Alif bukan ya ya. Nah. Karena di huruf lamnya huruf alif. Jadi ta'ala sebentar. Nah. Timbangan apa tadi? Nah, ta'a. Nah. Nah, ta'a. Ta'a. Ini amarnya. Ta'ala. Asalnya apa? Ta'alai. Ah? Ta'ala. Ta'ala. Itu fi'il, fi'il apa ini ta'ala ini? Ayo fi'il. Aduh lupa kemarin apa sih. Nah, ini kan fi'il madhi. Fi'il madhi. Timbangan tafa'ala. Nah. Nah, ta' ini adalah ta' za'idah. Ta' tambahan. Atau huruf apa? Huruf im. Huruf. Imbuhan. Iya. Nah. Yeah. Huruf apa? Imbuhan. Ya, asalnya apa? Inu asli. Huruf huruf imbuhan ini adalah ta dan alif. Iya. Asalnya fa'ala. Iya, tafa'ala, ta'ala. Mudhari'nya apa? Yata'ala juga. Yata'ala. Yata'ala. Tafa'ala yatafa'alu. Kan itu. Yatafa'alu. Tafa'ala Yatafa'alu. Nah, ini perhatikan, ini ya, ya. Ini huruf ta-nya betul. Ini fa-nya ke sini. Ini alifnya ini. Ain-nya sama lam, huruf fathah kan. Nah, cuma huruf akhirnya apa? Ini alif. Tidak bisa diharakatkan. Kenapa enggak bisa diharakatkan? Karena dia huruf illat alif. Alif enggak bisa diharakat sama sekali. Iya, nah. Harakat dhammah, Pak. Tidak bisa, fathah pun tidak bisa, kasrah pun tidak bisa karena dia alif. Iya. Nah, bagaimana? Jadi ta'ala ya ta'ala. Nah. Baik, kemudian membuat fi'il amarnya dari mana? Dibuang huruf mudhara'. Nah, kita hapus ini dulu nih, biar jelas. Iya. Dari fi'il mudhari. Nah. Jadi membuat fi'il amar dari fi'il mudhari. Iya. Ya ta'ala ya. Huwa. Kalau anta ta'ala kan gitu. Nah. Kalau fi'il amar kan fa'ilnya anta kan. Nah. Nah, kita jadikan fi'il mudhari'nya mana anta juga. Ta'ala. Iya. Kemudian apa? Dibuang huruf. Bagaimana caranya buang huruf? Huruf mudhara'. Mudhara'nya. Huruf mudhara'nya adalah ta. Ta. Iya. Ini huruf mudhara'. Bukan ini. Ini bukan huruf mudhara'. Ya. Iya. Apa ini huruf bagian fiil tapi ada majid. Imbuhan. Iya. Kemudian karena dia fiil amar, apa? Karena dibuang. Dia fiil mu'tal sebagaimana kaidah dia apa? Dibuang huruf huruf illat. Illatnya. Iya, karena dia fiil amar. Fiil amar tanda jazamnya kalau fiil mu'tal dibuang huruf dibuang illatnya. Huruf. Iya. Jadi ini sama kan? Nih. Ta'ala. Nah, apa makna ta'ala? Nah, apa makna ta'ala? Maknanya ada dua. Ada makna ta'ala, di mana ulu, tinggi. Nah, makanya, qala Allahu ta'ala. Allah berfirman, yang maha tinggi. Ya, itu. Nah, ada makna kedua adalah ta'ala, apa? Ta'al. Kemari. Gitu, Pak? Kemari. Kemari. Iya, kemari. Mana akbil. Iya. Ya. Ta'alau jamaknya. Iya. Kalau perempuannya apa? Ta'alai. Ta'alai. Iya. Nunnya dibuang. Ta'alai. Nunnya dibuang. Nah, ini apa? Fi'il amar. Nah, ta'ala. Berarti apa? Tadi apa? Tanda jazamnya? Hadfu harf illah. Dimana ilah kena dia fi'il mu'tal akhir. Taib. Kemudian, mana jawab amarnya? Nadhab. Ya. Terjemihnya? Kemarilah ya. Kita pergi ke pasar. Nah, kemari kita pergi ke pasar. Iya. Atau mari. Mari kita pergi mari ke pasar. Mari kita pergi ke ya. Pasar. Iya, itu tidak. Kalau bahasa translate-nya, bahasa terjemahannya sesuai dengan kaedah bahasa bagusnya seperti apa bahasa translate itu gitu. Iya, dengan tidak merusak makna atau tidak mengubah makna. Iya, tapi harus sesuai dengan aturan. Naam. Iya, kaedahnya. Naam. Iya. Baik. Mungkin ada misal akhir. Baik, تفضلي misal akhir. Iya, coba di tag Ustaz ya. Iya. Isma'na jayidan nashrah lakunna. Betul. Baik. Isma'na jayidan nashrah lakunna. Nashrah lakunna. Mana fi'il amarnya? Isma'na. Isma'na. Taib. Fiilnya, tanda jazamnya apa? Apa namanya? Mabni. Atas mabni. Namanya. Jadi kalau dia mabni tidak ada istilah jazam ya. Nah. Istilah jazam itu hanya untuk mu'rab. Fiil mu'rab. Fiil yang berubah-ubah. Ya. Itu dikatakan istilah untuk marfu, mansub, majzum kalau dia fiil. Kalau dia isim marfu mansub majrur. Ya. Itu istilah untuk yang mu'rab, baik fi'il maupun isim. Nah. Ya. Yang mu'rab adalah yang dia berubah-ubah. Kalau dia masuk amil dia berubah. Kalau mabni dia enggak berubah. Nah, walaupun masuk amil dia enggak berubah. Jadi isma'na. Ya. Jadi tapi isma'na. Tetap dikatakan jazam, enggak dibilang jazam. Enggak, bukan jazam. Oh, gitu. Iya, isma'na fi'lu amrin mabniyun. Coba apa? Coba saya tulis dulu biar yang lainnya bisa, Pak. Baik, isma'na jayidan nashrah lakunna. Nashrah lakunna atau istami' jayidan. Isma' jayidan. Isma'na. Isma'na. Isma'na jayidan. Atau pakai fi'il yang lebih istami. Oh, karena mana istami itu diperintahkan betul-betul serius. Oh, nah. Iya. Istami jayidan. Istami'na. Iya, istami'na jayidan. Maka nashrah. Nashrah lakunna. Nashrah atau ashrah? Nashrah. Baik, nashrah. Iya. Boleh kan Ustaz ya? Ya boleh, kami pakai sendiri boleh. Atau pakai fi'il sendiri juga bisa ashrah. Ashrah. Nah, lebih mengena. Nah. Ashrah. Ashrah lakunna. Lakunna. Apa yang disyarat? Ashrah lakunna. Ad-darsa. Biar bikin maf'ulnya. Iya. Ashrah lakunna ad-darsa. Nah, ini fi'il amar mabni ala sukun. Litisal binun niswa. Baik, jawab amarnya apa? Jawab amarnya ashrah. Iya. Baik, bagaimana i'rab dari isma'na atau istami'na? Istami' fi'lul amri. Naam. Mabniun ala sukun. Naam. Litisali bi nun. Nun niswa. Terus an-nun, nun niswa. An-nun niswa. Apa? aku jadi lupa istilahnya. Domir. Domir mutasil. Itu nun itu bukan huruf ya. Nah, nun itu bukan domir huruf. Domir mutasil. Itu domir. Isim itu. Nun nun niswa. Domirun. Domirun mutasilun. Mabniun. Mabniun ala al-fathi. Fi mahalli raf'in fa'il. Fa'ilun. Iya. Fa'il. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah. Jadi. Ashrah fi'lun amri mabniyun tadul. Jayidan enggak usah ya Ustaz ya. Jadi jayidan itu apa? Maf'ul mutlak ya. Maf'ul. Iya. Yeah. Maf'ul mutlak. Ashrah fi'lun amri mabniyun ala sukun. Apa? Ashrah fi'l fi'l fi'l mudhari'un mudhari'un majzum majzumun majzumun wa alamati jazmihi as-sukun. Nعم لانه جواب الطلب لانه جواب او وهو وهو جواب جواب الطلب جواب الطلب امر او جواب الامر kalau mau spesifik lagi jawab الامر karena طلب itu umum kan bisa nahi bisa amar nah kalau mau spesifik lagi lihat fiilnya kalau itu amar berarti jawab الامر jawab الامر iya nah terus الفاعل دمير نعم فاعل الفاعل دمير مستتر تقديره نعم الفاعل دمير مستتر وجوبا تقديره أنا إيه ترس لكنا لم كنا لم حرف جر مبنيون مبنيون على الفتح ترس كنا kunna domirun muttasilun muttasilun fi mahalli jarrin mudhaf ilayh domirun muttasilun mabniyun mabniyun ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhaf ilayh ha kok mudhaf ilayh la kunna oh is ayah huruf jar ya Ustaz huruf jar masa bisa mudhaf fi mahalli jarrin apa Ustaz ya fi mahalli jarrin bilam bilam jadi kunna domirun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli jarrin billam ad-darsa maf'ulun bi mansubun wa alamati nasbihi fathatul zahiratun ala akhirihi atau ala akhir boleh di akhir juga ahsan barakallahu fikum barakallahu jazakumul khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh naam jazakillahu khair terima kasih untuk Ummu Fatimah yang telah terhubung dan menjawab latihan-latihan di latihan pertama di kesempatan malam hari ini. Dan berikutnya di belakang beliau masih kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung bersama kami di layanan telepon 0218236543. Silakan kita sapa kembali. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Umm Abdillah dari Solo ya. Naam, tafadhali ya Umm Abdillah. Iya. الآن رقم خمسة. رقم. نعم. رقم خمسة. أيوة. اجتهد تنجح. نعم اجتهد تنجح. ساي اجتهد تنجح. طيب فعل طلبnya bentuknya apa? تنجح. لا فعل طلب. فعل طلب bentuknya apa? اجتهد اجتهد. Bentuknya apa? Bentuknya fi'il amr. Fi'il amr. Iya. Mana jawab طلبnya? تنجح. تنجح. Hukumnya apa? Sukun majzum. Majzum, majzum. Saya tanya hukumnya. Kalau sukun bukan hukum ya, itu tanda. Hukumnya majzum. Adapun majzum. Tanda jazamnya as-sukun. Iya. Coba terjemahkan, terjemahnya. Bersungguh-sungguhlah, misalnya kalian akan berhasil. Iya, bersungguh-sungguhlah. Kamu akan berhasil. Kamu akan berhasil. Akan berhasil. Atau kamu lulus kalau dia seorang kamu pelajar. Lulus. Iya. Baik. Coba i'rab kan? Ini ijtahid. Iya, ijtahid. Fi'lun amr. Jam fi'lun am. Ah, awas, kemarin sudah saya jelaskan. Jangan ditanwinkan fi'lunnya. Fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Mudhaf mudhaf ilaih. Mudhaf enggak boleh ditanwin. Fi'lu amrin. Karena amr itu sebagaimana saya katakan kemarin apa? Bukan kata sifat. Dia masdar. Jadi harus idhofah. Fi'lu amrin. Iya. fi'lu amri. Amrin. Majzumun. Hah? Kenapa majzum? Ijtahid majzum. Bukan, bukan. Ijtahid, ya? Ijtahid, ya. Iya. Coba ulang kembali, i'rabnya. Fi'lu amri. Nah. Fi'lu amrin. Majzumun ala sukun. Majzum. Memang ada fi'il amar majzum. Ijtahid majzum. Nah ini semua fiil amar itu mabni. Mabni ya rasukun. Iya, tidak ada istilah jazam atau majzum. Tadi sudah saya jelaskan bahwa majzum itu hanya istilah untuk yang mu'rab. Iya. Sedangkan mabni tidak ada istilah majzum atau marfu atau mansub. Jadi ijtahid fi'lu amrin mabniyun. Apa itu mabni? Tetap, ya, tetap. Permanen, tetap ya. Permanen. Ya, tetap atau mabniun. Ya. Taib mabniun. Ala sukun. Ala sukun. Ya. Arti apa? Harakat sukun itu tetap, tidak berubah. Apapun, dimanapun diletakkan dia, tetap tidak berubah. Amil apapun masuk, enggak berubah. Ya. Taib ijtahid. Terus, mana fa'ilnya? Fa'ilnya antal. Ya, kalau gitu bagaimana? Irabnya? Wa fa'iluhu. Fa'ilun damirun. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu damirun mustatirun. Iya. Takdiruhu. Takdiru antal. Anta, betul. Terus? Tanjah. Tanjah. Fi'lu mundur. Nah. Tanjah bisa ke apa? Jawab langsung. Tanjahu jawabul amri. Jawabul talab. Atau jawabul talab. Wa huwa fi'lul amri. Wa fi'lun mudari'un. Wa fi'lun mudari'un. Nah. Majzumun. Majzumun ala sukun. Wa alamatu jazmihi. Wa alamatu jazmihi. As-sukun. As-sukun. Iya. Terus. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu. Damirun mutasilun. Mana mutasil? Di situ enggak ada mutasil. Mustatir. Mustatir. Arti mustatir? Mustatirun. Apa artinya mustatir? Tersembunyi, tersembunyi. Tersembunyi. Di mana tersembunyinya? Takdiru antam. Di dalam kata fiil. Kerja itu sendiri. Dalam kata kerja itu dalam fi'il tanjah. Jadi wa fa'iluhu damirun mustatirun. Wujuban takdiruhu. Fa'ilun. Nah, wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu. Fa fa'iluhu damir satirun takdiru antang. Anta, ya. Ahsan. Taib. Rakam sadis nomor 6. Rakam sadis. La tusrik billahi tadkhul jannata. Apa? Tadkhul jannata. La tusrik billahi tadkhul jannata. Tadkhul? Tadkhul jannata. Enggak, gimana cara membaca alif lam di depan itu? Ada al-jannah, kan ada alif lamnya? Tadkhulil jannatan. Nah, gitulah. Tadkhulil. Kalau diwasal, dibaca kasrah lamnya. Tadkhulil jannatan. Yeah. Asalnya tadkhul. Yeah. Hukum tidak berubah. Itu hanya cara membaca ketika wasal aja. Tapi hukum tidak berubah. Tetap dia majzum ala sukun. Taib, la tusyrik billahi tadkhulil jannata. Apa artinya? Janganlah kamu menyekutukan pada Allah. Iya, janganlah kamu menyekutukan Allah. Iya. Jadi janganlah kamu menyekutukan Allah, kamu akan masuk surga. Iya. Taib, coba saya minta penjelasan di mana talab di sini? Talabnya seperti apa talabnya? Hah? Tadkhul. Oh, talabnya tadkhul. Saya bukan menanya jawab talab, tapi tusyrik. Status tusyrik. Nah, itu la tusyrik. Bentuk talabnya apa? La tusyrik. Enggak, bentuk talabnya apa? Sighatu talab. Bentuk fi'il amr. Fi'il amr. Apa fi'il madinya? Fi'il fi'il amr, Ustaz. Mana fi'il amarnya? Satu serik. Oh, fi'il amar. Kok ada ta di awal? Fi'il mudhari, Ustaz. Nah, berarti fi'il apa ini? Fi'il mudhari la anahiyah itu. La anahiyah, berarti apa? Itu nama bentuk amarnya adalah fi'il nahi, nahi. Fi'lun nahi namanya. Kan talab itu ada dua macam. Ada namanya al-amar, ada namanya apa? An-nahyu. Al-amar itu perintah, an-nahyu larangan. Nah, sama-sama dikatakan talab. Cuma kalau amar itu talabul fi'li, permintaan untuk dilakukan, sedangkan nahi adalah talabut tarki, permintaan untuk ditinggalkan, namanya an-nahyu. Ya, fi'lun nahi. Jadi la tusyrik itu fi'il nahi. Baik. Bisa terjemahkan mana jawab amarnya? Ya, jawab talabnya? Jawab nahi? Tadkhul. Tadkhul. Iya, tadkhul. Baik. Coba i'rab itu. Uraikan jabatan katanya. La tusyrik billahi tadkhulil jannata. La nahiyah. Baik, la an-nahiyah. Naam. An-nahiyah. Larangan. Tusyrik. Fi'lun mudhari'un. Mudhari'un. Majzumun. Majzumun. Ya. As-sukun. As-sukun. Nah, ini baru ada istilah majzum di sini. Kenapa? Karena fi'ilnya mu'rab, berubah. Kalau tidak ada la, berarti tusyriku. Iya kan gitu? Tidak adalah tusyriku. Karena adalah nahiya tusyrik. La tusyrik. Maka berubah kan? Yang tadinya dhammah kafnya, sekarang berubah jadi sukun. Nah, itu dikatakan mu'rab. Nah, jadi la tusyrik billah. Ulang kembali. La an-nahiya tusyrik. Fi'il. Fi'lun. Fi'lun mu'ribun. Fi'lun nahyi. Fi'lun nahyi. Terus? Nahyi. Majzumun. As-sukun. Ya, betul. Terus wa fa'ilu, fa'ilnya mana? Dhamirun fatirun takdiru anta. Nah, dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Baik, billahi. Itu apa? Jar majrur ya. Billahi jar majrur. Kita singkatkan aja. Billahi. Kalau mau diirabkan juga bisa. Al-billahi al-ba'u harfu jarrin. Ya kan huruf jar kan? Mabniun alal kasri. Bi mabniun al kasri. Dari kasrah. Kasri, mabniun al kasri. Ya, Allahu lafzul jalalah. Apa? Allahu lafzul jalalah. Ismun majrurun bilba. Bilba. Ismun majrurun bilba. Wa alamatu jarhi al kasrah. Ismun majrurun bilba. Wa alamatu jarhi al kasrah. Iya. Terus, tadukul? Tadukul. Fi'lun mudhari jawabu talab. Iya, fi'lun mudhari'un wa huwa jawabu talab. Atau jawabu talab. Baik, majzumun. Majzumun. Alamatu alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun. Terus fa'ilnya mana? Fa'ilun antang. Dhamirun fa'ilun. Dhamirun fa'ilun takdiru antang. Coba perhatikan cara i'rabnya. Wa fa'iluhu Dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Iya. Al-jannata. Al-jannata maf'ulun. Iya. Bih. Maf'ulun bih mansubun. Maf'ulun bih mansubun. Wa alamatu nasbihi. Fathatun. Al-fathah. Iya. Al-fathah jauh. Iya. Itu singkat aja. Baik. Ahsan barakallahu. Barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdullah dari Solo. Terima kasih. Jazakallahu khair. Dan masih tersisa beberapa nomor di latihan pertama ini. Silakan untuk Anda yang ingin terhubung di layanan telepon 021-823-6543. Nah, kita angkat kembali. Halo. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Umu Hanif, Ustaz. Umu Hanif. Umu Hanif di mana, maaf? Di Bekasi, Ustaz. Di Bekasi, now. Tafadhali. Ya. Nah. الآن رقم سبعة. نعم سبعة. في التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Iya. Mana di situ talab di situ? Ud'uni. Ud'uni. Jayyid. Mana jawab talabnya? Astajib. Astajib. Taib. Ud'uni. Itu tanda tanda mabninya apa itu? Hadfun nun. Hasfun nun. Kenapa dia hasfun nun? Karena yakin. Bukankah itu wawnya adalah wahur ilat da'ah yadu'u anta tadu'u? Jadi af'alul khamsa Ustaz. Oh. Enggak bersambung dengan waw jama. Kalau itu af'alul khamsa. Betul af'alul khamsa? Memang ada fi'il amar af'alul khamsa? Enggak Ustaz. Bersambung dengan waw jama'ah Ustaz. Waw jamaah. Taib yang saya tanya adalah wawnya adalah waw huruf ilatnya. Naam Ustaz. Kan da'a yadu'u. Heeh. Taib, ana tulis dulu. Wawnya fa'il Ustaz. Waw fa'il. Wawnya fa'il. Tapi yang saya tanya kalau waw itu waw fa'il, kemana waw huruf asli? Da'a yadu'u. Taib, da'a. Nah. Ya kan? Taib. Da'a. Ini kan fiilnya. Ya da'a. Taib, da'a. Ya da'a. Ini yang maksud. Ini kan huruf asli itu. Nah. Huruf asli. Wow, itu huruf fiil mu'tal. Nah. Kalau dia amar, ini kan dibuang. Nah. Kalau anda, tad. Tadu'u. Taib, coba kita proses apa amarnya. Gimana ini? Di? Dibuang huruf mudhara'a kan? Nah. Taib, bisa dibaca? Tidak. Kalau enggak bisa baca, tambah apa? Hamzah wasal. Hamzah wasal. Nah. Ini dalnya. Hamzah wasal. Bagaimana hamzahnya wasal? Baris apa? Hamzah dhammah. Kenapa dhammah dibaris dhammah? Karena huruf ketiganya dhammah. Apa? Ain fi'il. Nah, ain fi'ilnya. Ini ain fi'il namanya. Ini fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Tengah-tengah ain fi'il. Kebutuh hurufnya huruf ain. Ya. Hmm. Bukan berarti ain fi'il mesti huruf ain. Tengah-tengah enggak. Karena ini kebetulan aja huruf ain. Nah, kena ain fi'ilnya dhamma, maka hamzah wasalnya dhamma. Terus apa lagi? Selanjutnya? Sebagaimana tadi sudah jelaskan, kalau dia fi'il mu'tal, tanda binanya apa? Dibuang huruf ilatnya. Udu. Iya, nah itu. Jadi yang saya tanya di sini adalah waw itu waw apa? Mungkin li takhfif Ustaz karena bersambung dengan nun wikon. Kenapa waw waw aslinya dibuang? Kalau tanda mabninya hasfun nun. Nah, coba kita da'a. Da'a yadu'u. Yadu'u. Kalau dia banyak, mereka atau antum. Yadu'una. Hah? Tadu'una. Nah. Do' apa? Nasara yan suruh. Itu nah. Wazannya kan? Fa'ala yafulu. Yadu'u yadu'ani. Yadu'una. Tadu'u tadu'ani. Tadu'una. Tadu. Tadu'una. Tad'una. Naam. Ini waw apa ini? Waw jama. Waw jama. Mana waw aslinya? Yang ini. Belum paham Ustaz. Nah. Iya. Ini waw aslinya dibuang. Asalnya adalah. Asalnya apa? Tad'una. Uwuna itu asalnya. Tad'uuna. Tad'uuna. Timbangnya apa? Ya. Yan tansuruna. Tan tansuruna kan? Tan. Tansuruna. Kita ambil fiil yang tansuruna. Sama. Tansuruna. Iya. Tan suruna. Iya. Tan tansuruna. Naam. Nah ini dia. Tan suruna. Perhatian, pas kan? Tan suruna. Tad'uuna. Ini kok bisa jadi tad'uuna? Nah, itu pertanyaannya. Nah, ini namanya ilmul ilal. Karena apa? Waw baris dhamma itu sakil, berat. Jadi kalau waw baris dhamma, itu berat. Maka huruf wawnya apa? Dibuang. Iya, dibuang. Kemudian jadi apa? Sarjana tad'uuna. Ini jadinya. Jadi tetap dibuang Ustaz ya? Iya dibuang. Kenapa dibuang huruf ilatnya? Karena dia sakil. Kan berat dibaca apa? Berat dibaca. Dibuang huruf ilatnya. Ini apa? Yang singkat aja. Ilal, ya, ilal yang singkat aja. Dibuang huruf wawnya karena waw itu apa? Berat dibaca. Baca dhamma itu kan berat. Ya. Atau dia baca sukun kan itu. Nah, sukunkan dia. Supaya enggak apa? Tadu'una. Sukunkan. Karena berat dhamma disukunkan. Apa yang terjadi? Bertemu dua sukun kan gitu. Nah, jadi apa tadu? Atau singkatnya adalah karena waw bertemu itu berat dibaca. Maka dibuang huruf ilatnya. Jadi apa? Tadu'una. Tadu'una. Nah, sekarang jadikan amar. Udu'u. Nah, kalau antum bagaimana? Udu'u. Tadu'una, kan antum tadu'una. Nah. Kalau amarnya dibuang huruf, harf mudhara'ah kan dibuang. Iya. Buang huruf mudhara'ah. Ini dal ya. Ini dal biar tulis. Buang huruf mudhara'ah. Bisa dibaca? Enggak bisa. Tidak dibaca. Bisa. Kasih alif, hamzah wasal. Hamzah wasal. Terus hamzah wasalnya seperti apa harakatnya tadi? Melihat ain fi'ilnya, dhamma, batinnya dhamma. Terus karena dia af'al khamsah asalnya, karena amar itu berasal daripada fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya al-af'al khamsah. Iya kan? Maka tanda binanya apa? Dibuang huruf nunnya. Sebagaimana fi'il mudhari' ketika dia jazam dibuang huruf? Huruf nun. Nunnya. Kemudian tambah alif. Untuk apa alif ini ditambah? Untuk apa alif ini ditambah? Menunjukkan bahwa waw ini adalah waw dhamir, bukan waw huruf illat. Iya. Nah, kalau huruf illat begini begini jadinya. Iya kan? Enggak ada alif di depannya. Nah, maka ini kasih tanda alif menunjukkan bahwa waw ini apa? Waw huruf illat. Iya kan? Dan juga sekaligus tanda bahwa ada huruf yang dibuang. Itu huruf nun. Ya. Nanti kalau di i'rabnya itu tetap alif apa itu Ustaz? Nah, sebentar. Enggak, itu enggak perlu di i'rab. Oh, enggak ya, usah. Enggak perlu di i'rab ya. Kan i'rab itu kan melakukan jabatan kata. Nah. Alif itu enggak ada jabatan katanya. Itu hanya tanda saja, alam maksudnya. Nah, kemudian udu'u. Ya. Terus apa lagi? Udu'u. Ni. Nah. Kemudian masuk ya dhamir. Nah, masuk ya dhamir. Artinya hati saya. Nah. Kena enggak tidak bisa kan? Udwi. Nah. Enggak bisa ini. Maka masuk nun wiqaya. Ud'u ni. Nah, ini alifnya dibuang karena sudah masuk ya dhamir. Ya. Itu hanya rasam. Jadi apa? Ud'u ni. Udu'uni astajib lakum. Iya. Jadi ide apa? Bahwa ini udu'uni itu adalah untuk antum, bukan untuk apa? Engkau. Iya. Taib, coba terjemahkan dulu. Rob kalian fit tanzili. Dalam fit tanzil dalam Al-Qur'an. Iya. Tanzil itu artinya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an salah satu nama Al-Qur'an adalah at-tanzil. Jadi fit tanzil itu fil Qur'an maksudnya. Iya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku niscaya. Wa qala rabbukum. Apa itu? Rabb kalian berfirman. Dan berfirman. Rabb kalian berfirman. Rabb kalian, Tuhan kalian. Apa? Berdoalah kalian kepadaku. Niscaya aku kabulkan untuk kalian. Niscaya aku kabulkan untuk kalian. Taib. Bisa di-i'rab sedikit? Baik. qala fi'lun madhi mabnin 'alal fathhi. Naam. Rabbukum rabbu fa'ilun marfu' 'alamatu raf'i idhamatun zahiratun wa huwa mudhaf. Zahiratun fi akhirih. Kum domir muttasil mabin ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun. Fi mahali? Raf'in fa'il. Yang mana? Kum. Mudaf ilaih Ustaz. Ulang kum, kembali. Ulang kembali. Rabbu fa'ilun. Ya. Marfu'un alamatu raf'ihi dammatun zahiratun fi akhirihi wa huwa mudaf. Mudaf, iya. Kum, kum. Domir muttasil mabin ala sukun fi mahali jarin mudafun ilaih. Mudafun ilaihi. Iya. Terus ud'uni. Iya. Ud'u fi'lun fi'lun amrin fi'lul amri. Naam. Mabniun ala amrin. Iya. Fi'lul apa fi'lu amrin? Fi'lu amrin. Naam. Iya. Ud'u fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfil 'illah. Kenapa mabniun ala hadfin nun? Afwan. Iya. Fi'lu amrin mabniun ala hadfu ala hadfi hadfin nun. Naam. Fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfin ala hadfin nun nun atau mabniun ala hadfin nun langsungnya hadfin nun. Naam. Al-wawu domir mutasil mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Naam. Al-ya an-nun nun wiqaya. Nun wiqaya. Al-ya domir damir mutakallim. Naam. Mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Iya. Naam. Astajib fi'lun mudhari'un jawabul amri jawabul jawabu amrin. Mabniun jawabul amri. Jawabul amri mabniun ala sukun fi mabdin ala sukun wa alamatu jazmihi mabdin ala ulang kembali ana ulang astajib fi'lun mudhari'un jawabu amrin majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun as-sukun lakum la harfu jarrin lakum domir mutasil mana fa'ilnya astajib tadi astajib wa fa'iluhu domirun mustaturun wujuban takdiru anak takdiru anak iya lakum la harfu jarrin alam jangan la kalau alam, itu jadi la nahiyah nanti atau alam, la nahiyah harfu jarrin kum domir sebentar ya ini banyak juga salah dalam menuturkan kata kalau, kalau dia satu huruf berarti di ribuan lam gitu Ustaz ya iya kalau satu huruf disebutkan namanya berbeda dengan la nahiyah Ustaz iya perhatikan kalau dia terdiri dari dua huruf itu dibaca apa adanya ini kan nih apa bacaan nih la bukan apa? Bukan la. Nah, la. Nana ulang. Nah, fi. Apa bacanya? Ya fi. Iya kan? Nah. Jangan dibaca la ini apa? Al-lam wal alif. Enggak. Kemudian alfa wal ya, bukan. Iya. Min. Ya dibaca min. Jangan dibaca al-mimu wan nunu. Enggak. Tapi kalau dia satu huruf gini, dibaca nama. Ini namanya apa nih? Huruf apa nih? Huruf apa nih namanya? Alam. Alam. Apa namanya apa nih? Alam. Itu nama. Ini nama bagi huruf ini alam. Ya kan? Nah. Umpamanya kan huruf apa? Ini. Bisa la huruf jar, nah. Bisa lamul amri. Kenapa? Iya, bisa lam. Iya, bisa lam. Yang pentingnya alam, huruf la. Itu bacaan lam. Kalau fa saja bagaimana bacanya? Huruf gini alfa bukan baca fa kata fi kan dibaca alfa'u nah ini nama bagi huruf ya alba'u atta'u atha'u allamu waljimu nah kalau dia satu huruf tapi kalau dia huruf ya huruf baca apa yang tertulis alhamdulillah ya jadi di sini apa lakum jadi allamu bukan dibaca la nah banyak kadang-kadang siswa ketika i'rab lakum kan gini kan? Nah. Lakum. Dia i'rabnya lakum. Nah, bagaimana i'rabnya? Jangan begini, la titik dua. Lalu Pak, ini salah. Nah, artinya alam. Alam. Harfu jarrin. Bar titik dua. Harfu jarrin. Jarrin. Hakadha. Nah. Nah, sampai akhir. Kum. Nah, kalau ini apa? Kum, tulis kum, begitu. Nah. Iya. Tadkum domir mutaslin mabniin ala sukun fi mahali jarin majrurun bilam. Fi mahali jarin bilam aja, enggak perlu majrur lagi. Nah. Karena dia mabni. Kalau kalau dikatakan majrur berarti dia bukan mabni. Nah itu saya ingatkan lagi, istilah majrur, marfu dan mansu itu hanya untuk yang mu'rab. Yang mu'rab. Ya, kalau mabni enggak pakai istilah majrur. Makanya jadi, dia mabni fi mahali jar namanya. Cukup menempati tempat jar. Jadi lam, al-lam harfu jarrin mabniun al-fathi. Kum dhamirun muttasilun mabniun al-sukun fi mahali jarrin bil-lam. Bil-lam. Iya. Dengan apa dia majrur? Apa? Hah? Dengan lam dia. Dengan lam. Na'am. Majrur, tapi majrurnya apa? Mabni dia. Ya, fi mahali jarrin. Bil-lam disebabkan ada lam. Ya. Nah. Masyaallah. Tayy ahsan, barakallahu fiik. Sebentar bertanya Ustaz. Iya, iya. Perbedaan antara id dengan iza, dan itu terkadang masuk fi'il mudore dan fi'il madi. Apakah itu ada perbedaan ketika masuk fi'il madi maupun mudore? Iya, id itu zaraf. Id? Iya, id zaraf. Sedangkan iza itu syartiyah. Jadi berbeda Ustaz, artinya juga beda. Iya, iya. Maka lihat konteksnya. Kalau id itu ada zaraf, sedangkan iza ada syartiyah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Naam. Nah, sampai akhir. Itu berarti ada jawab. Berarti kalau misalkan idza butuh kepada jawab syarat Ustaz. Iya. Nah. Jawab syarat. Baik. Baik. Kalau contoh begini Ustaz, betul tidak? La tastamil hidza'aka tadkhulil masjid. Madza? La tastamil hidza'aka. La tastamil hidza'aka. Hidza'aka. Naam. Tadkhulil masjidah. Tadkhulil masjidah. Apa nah, artinya itu? Jangan gunakan sepatu. Hmm? Kau mas. Kau nah, tidak bisa. Maknanya gimana itu? Iya. Kalau apa? Latal kalau bas tidak. Latal bas. Nah. Hmm. Kalau ketika kau masuk masjid, kan gitu. Hmm. Bukan masuk masjid. Ya. Terus yang ya, di sini kan kalau tadkhul itu kan tidak membutuhkan maf'ul bih. Apakah bisa dikatakan al-masjid itu sebagai dhorof? Enggak. Karena dia butuh ila. Maf'ul. Tadkhul al-masjidah. Itu maf'ul daripada. Iya. Itu maf'ul. Kalau dakhala, itu ada dua. Bisa dia muta'adi, dia bisa lazim. Kalau dia pakai huruf jar, berarti dia golongkan lazim. Kalau dia tanpa huruf jar, dia golongkan muta'adi. Jadi tetap i'rabnya maf'ul bih. Maf'ul bih, iya. Bukan. Ya. Dakhala al-mudiru saffa. Mudir masuk ke kelas. Nah. Baik, baik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakallahu khair atas kebersamaannya dan baru sampai nomor ke-7. Berikutnya masih kita berikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa di malam hari ini bagi Anda yang ingin membaca latihan pertama ini pada nomor ke-8. Dapat menghubungi di 0218236543. Naam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Bapak Siri dari Madura, Ustaz. Dari Madura. Bapak siapa tadi? Bapak Siri dari Madura, Sumeneb. Naam. Zir. Naam. Ya, nah. Ini terkait masalah filah yang begitu paham Ustaz. Ya, mau bertanya Pak ya? Nah. Iya. Ya. Mau bertanya ini aja. Ada ini ada penjelasan dalam ilmu tadi ialah hendaknya dhamir yang kembali bukan kepada masdar mutasil dengannya yang dinamakan hak maf'ul bih. Seperti contoh al-babu aghlaqtuhu. Al-babu aghlaqtuhu. Kenapa? Aghlaqtuhu. Dan ini dikecualikan dari hak selain masdar ialah hak masdar. Karena hak masdar ini dapat mutasil dengan fi'il mutaaddi dan juga dengan fi'il lazim. Maksudnya ini saya kurang begitu paham. Ulang kembali, Pak. Kedua. Ulang kembali ya, pertanyaannya. Alamat fi'il fi'il. Iya, alamat fi'il mutaaddi ialah hendaknya dhamir itu kembali kepada yang bukan bukan kepada masdar. Masdar, iya. Mustasil dengannya. Yang dinamakan hak yang dinamakan hak mafhumi. Iya, iya. Seperti albabu aghlaqtu. Iya, Jadi dikecualikan dari hak selain masdar ialah hak masdar, karena hak masdar ini dapat mutasil dengan fi'il mutaaddi dan juga dengan fi'il lazim. Ini Ustaz. Yang pertama dan yang kedua, ini Ustaz. Kurang begitu paham saya. Apakah semua isim sifat itu seperti isim maf'ul dan juga isim fa'il ini selamanya tetap anu jadi sifat, atau bagaimana? Seperti mubtada'un mu'akharun, jam'u mudakkarin salis. Ini ada yang membaca anu Ustaz, jam'u mudakkarin salis. Ini katanya mudak-mudak ilai. Ini cukup saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Tadi itu pertanyaan yang pertama itu agak-agak samar ya. Iya. Bahwa betul bahwa fi'il muta'addi itu salah satu tandanya adalah di mana dia bersama dengan dhamir, dhamir itu bukan kembali kepada masdar. Iya. Tadi sudah dicontohkan al-kitabu istaraituhu. Itu hanya tanda bahwa itu, bahwa kata istara itu adalah fi'il muta'addi, bukan dia fi'il lazim, ya. Nah ini bahwa itu ada bab khusus ya. Bab khusus itu terkait dengan hal ini. Itu kan nanti ada istilahnya tanazu ya. Memang itu tanda, hanya tanda. Tapi saya tidak paham tadi apa yang dimaksud tadi itu terkait dengan apa? Dhamir yang kembali apa? Kalau dia fi'il lazim. Tapi yang jelas adalah kalau dia fi'il muta'addi dalam istilah adalah kalau dia menasabkan fi'il mudhari secara langsung, berarti dia fi'il muta'addi. Kalau dia tidak menasabkan fi'il mudhari secara langsung, berarti dia fi'il lazim. Fi'il lazim. Nah, yaitu apa? Contoh bahasa. Bahasa'an. Nah, bahasa'an. Nah, ini. Al-kitabu bahastu anhu. Al-kitabu bahastu anhu, sekalipun dhamir ini kembali pada al-kitab, tapi karena dia tidak menasabkan secara langsung di mana dhamir ini terkait dengan an. Ini juga digolongkan pada fi'il lazim. Ada juga memakai istilah adalah fi'il muta'addi biharfi jar. Fi'il muta'addi biharfi jar, fi'il yang terkait dengan huruf jar. Itu yang saya tahu kalau istilah yang tadi, coba nanti saya lihat kembali ada ke apa yang maksud istilah itu. Ya bahwa mana dhamir itu kembali kepada apa? Kepada masdar, ya. Kepada masdar. Tadi pertanyaannya kurang apa? Kurang dapat saya pahami, ya. Nah, itu yang saya tangkap tadi adalah bahwa kalau fi'il itu bersambung dengan dhamir, ya, di mana dhamir itu tidak kembali pada masdar, itu betul bahwa itu sebagai tanda itu fi'il muta'addi, ya. Al-kitabu istaraitu, al-haqibatu istaraituha, ya. Nah, kemudian yang apa? Yang kedua itu apa? Tadi istilah itu sering sudah jelaskan. Dia pakai apa? Jam'u mudzakkarin. Nah. Jam'u mudzakkarin. Nah. Salimun. Ini yang benar. Jam'u mudzakkarin salimun. Salimun ini naat daripada jam'u. Nah. Kemudian kalau dibaca salimin, seulang, ini berarti naat daripada mudzakkar. Ini dari sisi maknanya salah. Nah, kemudian dia bilang tu idhafah. Idhafah jam'u mudzakkari. Jam'u mudzakkari salimin, ini salah. Ini kata sifat. Nah, ada betul ada sifat yang jadi mudhaf ilaih, itu sifatnya sama'i. Tidak bisa dikiaskan. Apanya? Masjidul Haram. Nah, al-masjidu, kita perhatikan apa? Al-masjid. Al-masjidu. Al-masjidul Haram. Nah, ada dibaca al apa Masjidil Haram, bentuk apa Masjidul Harami. Nah ini idhofah, ini yang sifatnya adalah sama'i, tidak bisa dikiaskan. Ada beberapa itu hayatud dunya, ada beberapa ya, iya. Nah ini asma Masjidil Haram ay masjidu masjidu mak al makan haram, ada Masjidul Jami, ada juga. Nah ini arti apa Masjidul, nah Masjidul Jami, mungkin itu yang terdapat dalam kitab ini sering Masjidul Jami'i. Ini betul, ini mudhaf mudhaf ilaih, padahal ini kata sifat kan. Nah ini namanya sama'i, tidak bisa dikiaskan, begitu didengar oleh dari apa dari apa dari pemilik bahasa. Jadi kalau sedia sama'i tidak bisa dikiaskan, iya. Nah makanya apa kata Al-Basri, imam apa ulama Al-Basri mengatakan bahwa ini sebetulnya dia bukan mudhaf ilaih ini. Kenapa? Karena kalau Kufi mengatakan ini mudhaf ilaih, ini minal mustathnayat, ini boleh karena itulah istima', simak apa sama'i, didengar dari pemilik bahasa yang digunakan oleh oleh orang Arab, banyak digunakan seperti ini. Iya. Berarti ini sifatnya sama'i, tidak bisa dikiaskan. Jadi enggak bisa di apa kata sifat apa? Kata sifat bisa jadi mudhaf ilaih enggak? Nah, jadi kalau ada itu mustathnayat namanya. Jadi ada yang dikecualikan dalam kaidah. Itu hal yang biasa. Hal biasa dalam bahasa Arab, tidak semua kaidah itu harus masuk semuanya. Kadang-kadang ada dikecualikan. Nah, ini termasuk mustathnayat. Hadza sama'i. Jadi ini mungkin dimaksud ini barangkali dimaksud oleh yang penanya, lalu dikiaskan jam'u apa? Jam'u mudzakkarin atau mudzakkari salimin mudhaf. Ini salah kaidah. Ya, kenapa? Enggak ada orang bangsa Arab, orang Arab menggunakan pakai bahasa, silakan tanya. Mereka tidak akan pernah membaca seperti ini. Iya. Apa? Jam'u mudzakkarin salimun. Iya. Nah. Atau kalau dia mansub jam'a mudzakkarin saliman. Nah, kalau pada kalim jam'ul mudzakkar as-salimi. Nah, kalau ini betul. Makanya Al-Kufi mengatakan ini mudhaf nufli. Tapi Al-Basri mengatakan ini adalah apa hakikatnya dia bukan mudhaf kepada kata sifat tapi mudhaf kepada isim yang dibuang. Takdirnya apa? Masjidul al-makani al-jami. Itu takdirnya. Silakan buka dalam kitab Nahu juga ada. Iya. Kalau enggak salah dalam kitab kitab Kaukab Duriyah ya. Syarah Mutanjumiyah itu juga ada disebutkan. Insyaallah. Kalau tidak salah, sudah lama sekali saya baca itu. Nah, ini takdirnya. Nah, Masjidul Makanil Jami'i. Nah, jadi ada kata makannya dibuang. Nah, supaya menyingkat bahasa. Jadi asalnya Masjidul Makanil Jami'i, masjid tempat berkumpul, kan itu. Jami' itu kan berkumpul. Nah, untuk menyatukan apa? Jamaah berada di tempat-tempat untuk berkumpul, kan itu masjid tempat berkumpul. Nah, dibuang ini, kata ini enggak dipakai untuk menyingkatkan bahasa. Nah, simpelnya jadi apa? Masjid jami. Seolah-olah ini mudhaf kepada kata sifat. Itu menurut ahli apa? Orang Basriyun. Jadi mengatakan sebetulnya ini bukan mudhaf kepada kata sifat karena kata sifat tidak bisa menjadi mudhaf ilaih. Itu kaidah umum. Nah, kalau toh dikatakan apa? Mudhaf ilaih, ini termasuk minal mustathnayat, dikecualikan. Ya, karena ini yang sudah sama'i, yang sudah familiar, yang sudah masyhur. Ya, tidak bisa dikiaskan. Wallahu a'lam. Naam, jazakallah khair atas jawaban dan juga penjelasan yang telah ditanyakan tadi. Dan kita masih akan berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin menjawab di latihan pertama ini untuk nomor ke-8 ya. Nah, silakan di 0218236543. Sudah ada yang masuk? Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Yang tadi, Ustaz. Oh iya. Ah, nah, terhubung kembali. Silakan. Dikecualikan dari selain masdar ialah hak masdar. Karena masdar ini dapat mutasil dengan fi'il mutasi dan juga dengan fi'il lazim. Ini di alfiyah ini, Ustaz. Oh, cak nanti cak ayah. Ya. Coba nanti ya. saya rujuk kembali ya, cak. Nanti cak akan apa? Buka pemaham tuh apa itu? Ini namanya, Ustaz. Alamatul fi'il mu'addi antasilha ghairi masdarin bihi nahwu amil. Ini, Ustaz. Iya, iya. Ya ini, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib, jazakallah khairan. Nanti supaya lebih jelas, nanti insya Allah saya akan buka kembali itu tentang itu. Ya, namanya kan sudah lama ya. Iya. Jadi itu saya pelajari Ibnu Aqil itu di waktu masih di Aliyah itu. Iya, Aliyah di Medan itu namanya Kiswah Ali. Ya, jadi sudah lama itu, nanti saya akan buka kembali Ibnu Aqil itu. Iya. Baik. Iya. Namsat. Terima kasih Ustaz. Baik, ya. Baik, supaya lebih jelas supaya tidak salah dalam pemahaman. Insyaallah. Ya. Nah. Insyaallah akan disampaikan kembali oleh Ustaz di pertemuan yang akan datang. Dan ikhwatul Islam, kembali kami ajak Anda untuk terhubung bersama kami di 0218236543. Nah. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ummu Abdul Rahman di Padang. Naam, tafadhal ya Ummu Rahman. Ini nomor berapa lagi? Nah, rakam 8 ya, nomor 8. Nomor 8. Samin qala Musa alaihi salam. Salamu alaihi salamullah. Ah. Itu apa itu? Perhatikan baik. Oh ya. Qala Musa alaihi mustalamu. Alaihi salam. Salamu. Allahu ta'ala. Bukan Allah itu. Lillahi ta'ala. Lillah. Jadi asalnya apa? Qala Musa lillahi. Oh. Iya kan? Jadi alaihi salam itu hanya kali apa? Jumlah itiradiyah itu. Sisipan itu. Hanya untuk doa. Asalnya apa? Kalau kita dekatkan. Qala Musa lillahi. Qala aliyun li akhihi. Jadi kalau qala itu mesti pakai la, lam ya, tidak bisa pakai ilah. Ada yang sering ini mahasiswa pakai ilah, itu adalah kaedah bahasa kita. Ya, jadi terbawa kaedah bahasa kita, qala ilah. Qultu lil ustad. Hadza khata. Qultu lil ustad. Demikian ya, qala lillah. Qala Musa alaihi salamu lillahi ta'ala. Rabbi. Ya, Rabbi. Rabbi arini anzur ilaika. Naam, Rabbi. Ya, Rabbi arini anzur ilaika. Baik. Baca lagi selanjutnya. Kama ja'a fi suratil A'rafi. Ya. Al-ayah. Al-ayah. Naam. Naam. Itu gimana bacanya sebenarnya? Al-ayah. Itu al-thalitha wal-arba'in. Wal-arba'in. Wa-mi'ah. Wa-ba'dal mi'ah. Boleh pakai ba'da. Wa-ba'dal mi'ah. Atau al-ayah al-mi'ah. Wasalisa wal arba'in. Oh, iya. Mana talabnya? Arini. Arini, iya, arini. Talab bentuk apa itu? Maksudnya, Ustaz? Bentuk apa talabnya? Oh. Talab bentuk apa? Apakah fi'il nahi atau fi'il amar? Oh, fi'alul amri. Fi'il amar, iya. Jawab amarnya mana? Anzur. Anzur, iya betul. Iya. Ah. Apa tanda mabni pada hari ini? Tanda mabninya... Dibuang huruf illatnya. Iya. Dibuang huruf illatnya. Iya. Huruf illatnya dibuang. Huruf alif, iya, huruf ilatnya dibuang. Dari kata ra'a. Baik, coba ininya terjemahkan. Musa alaihi salam berkata kepada Allah Ta'ala. Berfirman kepada Allah, iya. Atau berkata juga, iya, Musa afwan, betul, berkata. Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya. Rab ya Rab, asalnya itu ada huruf nida yang dibuang. Nah, Bapak, Rabbi, wahai Tuhanku, ada itu dibuang. Pertama huruf ya dibuang, ya nida. Yang kedua, ya mutakallim dhamirnya dibuang. Oh, iya. Ya. Jadi Rabbi, Rabbi ighfirli wali walidayya. Jadi ya itu boleh, boleh dibuang huruf nida. Nah, kata Rabbi itu juga boleh dia ya, dibuang. Iya. Yes. Jadi Rabbi. Rabbi ighfirli. Jadi Rabbi, jadi bagaimana i'rabnya Rabbi itu munada. Oh, iya. Iya. Munada. Munada. Kenapa? Iya. Munada mansub maksudnya. Oh iya betul, mansub. Betul, mansub. Munada mansubun. Wa alamatu nasbihi. Nasbihi. Ha? Kasrah. La, bukan kasrah. Fathah. Fathah. Muqaddarah. Nah, listighali. Kenapa? Asalnya Rabba, kan gitu. Nah, kemudian masuk ya, jadi Rabbi. Jadi apa? Jadi munada mansub wa alamatu nasbi fathah muqaddara ala ma qabla ya'il mutakallim. Listighal mahalli mahalli harakatil munasibah. Kena disibukkan dengan harakat yang sesuai. Oh. Itu ya kan? Harakat sesuai itu kan ya adalah kasrah. Iya, Kak. Ya. Dulu sudah pernah kita mengi'rabkan isim yang idhafah kepada ya mutakallim. Iya, Kak. Iya. Jadi Rabbi itu munada, munada. Mansub wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Listighal mahal harakata. Jadi sibukkan oleh tempat harakat, ya. Harakat di mana ya mutakallim itu sesuainya pada kasrah. Sehingga apa? Rabbi. Kalau asalnya kan Rabbai. Nah, ya mutakallim sesuainya kasrah. Maka jadi Rabbi. Sama kitabun. Maksudnya mutakallim kitabu. Apa? Bukan kitabu, tapi kitabi. Ya. Jadi kitabi. Kena ya sesuainya apa? Kasrah. Maka dibaca Rabbi. Nah, mudaf ya. Ya mutakallim apa mahdhuf. Ya mutakallim mahdhuf fi mahalli jarri mudhaf ilaih. Tadi dia sudah Kemudian ari ini ada fi'il. Fi'il apa tadi? Fi'il amar. Ya. Mabniun ala hadfi harfi illa di huruf ilannya. Ini timbangan af'ala. Yuf'ilu. Jadi akrama yukrimu amarnya akrim. Ya. Jadi ari. Kalimat daripada ra'a yara. Ra'a yara itu sulasinya. Maka dia timbangan af'ala jadi ari. Ini amarnya. Ari ini. Nun itu nun wiqaya. Ia itu ya mutakallim. Baik. Nah, tinggal satu nomor lagi. Kayaknya nanggung ini. Iya, gimana Ustaz? Kita buka baik, mungkin pending juga enggak apa-apa ya. Karena juga latihan selanjutnya masih terkait dengan apa? Dengan kaidah ini juga. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Nah. Ya, mungkin ada pertanyaan. Untuk pelajarannya, mungkin sampai sini terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan berikut ada pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Iya. 6. Apakah dalam menerjemahkan semua bentuk fi'il itu mesti setiap menerjemahkannya menurut wazannya? Seperti wazan tafa'ala bermakna mutawa'ah. Fa'ala bermakna musyarakah, istafa'ala berawalan meminta, dan yang seterusnya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, betul. Kalau itu lihat uslubnya. Kalau uslub memang maknanya arah ke sana, iya. Iya. Tapi perlu diketahui tidak semua wazan bermakna seperti itu. Maka coba kembali kepada ilmu sharaf. Iya. Umpamanya kan seperti timbangan apa? Tafa'ala. Iya, itu kemusyarakah kan? Mesti dua orang. Tadaraba, enggak bisa tadaraba Zaidun. Tadaraba ar-rajulani, berarti dua orang itu saling memukul. Iya. Saling mukul, iya. Apakah selamanya? Tidak. Nah. Ada makna tajahala. Arti tajahala, apakah saling bodoh membodoh? Kan enggak. Tajahal itu pura-pura bodoh. Nah, itu. Maka lihat fiilnya, lihat uslubnya. Ya. Jadi uslub itu akan menentukan dalam kalimat tersebut. Arah kemana makna itu lebih tepat. Ya. Dan maknanya ya. Apakah simai begitu, Ustaz? Kenapa? Maknanya apakah simai yang menentukan arti dari bentuk. Oh, enggak ya. Memang coba nanti apa itu kembali pada ilmu sharaf. Ilmu sharaf kan dijelaskan di situ. Ini apa maknanya ini musyarakah, terkadang maknanya begini. Ya. Ada satu kitab ya tentang ilmu sharaf itu kalau tidak salah itu ada namanya Mu'jam As-Sarfi namanya. Insyaallah itu kitab itu bagus, Mu'jam As-Sarfi. Ada juga kitab lain ya. Itu dijelaskan setiap wazan itu ada jelas ada penjelasannya. Ya. Jadi kadang-kadang satu wazan itu memiliki makna ada dua makna. Ya. Nah, ini makna mana yang lebih tepat? Nah, itu akan bisa terlihat dari apa? Susunan kalimat itu. Susunan kalimat itu. Ya, seperti contoh tadi kan, tadaraba kan? Tadaraba itu bisa saling memukul, taqatala saling membunuh, saling bersebunuhan kan itu. Makanya fa'ilnya tidak bisa hanya satu orang. Minimal dua kan? Nah, dua pihak. Jadi apakah selamanya makna itu kan tidak juga? Ya, tapi betul itu umumnya begitu, tapi juga ada makna lain. Nah, seperti tadi tadaraba apa? Tajahala. Nah, pura-pura bodoh. Tamawata. Pura-pura mati. Ya. Nah, ini lihat fi'il dan lihat apa uslubnya. Wallahu a'lam. Saya sarankan coba kembali kepada ilmu sharaf. Nah, ya. Betul bahwa menerjemahkan itu harus diperhatikan wazan. Betul. Wazan itu memiliki makna tersendiri. Nah, Ustaz. Pertanyaan yang lainnya, Ustaz, berkenaan dengan kata lam dan lamma. Bagaimana penjelasan makna dan penggunaannya apakah sama? Iya. Lam ini juga sudah pernah kita jelaskan, ya. Kalau lam itu menafikan masa lampau, ya. Lam kemudian terkadang makna istimrar. Makanya kita artikan juga arti apa? Belum, kan gitu. Iya. Lam. Nah. Seperti dalam Al-Qur'an Karim seperti lam yalid. Nah, tidak beranak. Nah, itu makna istimrar. Berlangsung, menafikan masa lampau dan itu berlangsung. Tidak beranaknya kapan? Masa lampau tidak ada awalnya. Nah, lam yalid Allah dia tidak beranak. Kapan enggak beranaknya? Masa lampau tidak berawal dan seterusnya. Nah, tanpa nihaya, tanpa akhir. Nah, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, terkadang lam itu apa? Maknanya untuk apa? Untuk masa lampau saja. Nah, umpamanya makanya dia yasru an yuqayyad bi dzaraf ya dulu ala ma madha dan benar dia bisa dikaitkan dengan apa dengan keterangan waktu untuk masa lampau lam ya'ti lam ya'kul waladu lam ya'kul al waladu amsi. Nah, artinya apa nih? Anak itu tidak makan kemarin. Nah, bukan berarti anak itu belum makan kemarin. Itu maknanya salah terjemahannya. Lam yakulil waladu amsi. Anak itu tidak makan kemarin. Ya. Tapi kalau lam yakul, bisa itu maknanya bisa berlangsung. Anak itu, dia tidak makan atau juga belum makan. Biasanya itu pakai ba'du. Menunjukkan bahwa dia itu apa lebih jelas. Lam yakul ba'du. Dia belum makan. Ya. Kalau lama itu arti belum. Ya, bukan tidak, lamma. Aja al-ustadhu lamma. Lamma yaji atau lamma ya'ti. Berarti apa? Ustaz itu belum datang. Bukan arti tidak datang. Ya, belum datang itu lamma. Nah, cuma beda lama dengan lam dengan lama, kemudian sudah saya jelaskan, walaupun sama-sama menjazamkan, kalau lama itu boleh fiilnya dibuang, tapi kalau lam enggak bisa. Nah. Ketika apa? Aja'al ustadu, ahadul ustadu, lama. Itu sudah sempurna, boleh. Asalnya apa? Lama yahdur, belum datang. Boleh fiilnya dibuang, ya. Tapi kalau lam enggak bisa. Jadi sekali lagi apa? Kalau lama maknanya apa? Belum. Kalau lam bisa maknanya tidak, bisa makna juga, bisa atimah belum. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan pesan singkat yang lain. Ustaz, apakah fi'il madhi ada yang bermakna istiqbal? Fi'il madhi makna istiqbal. Setahu saya, wallahu alam, tidak ada makna istiqbal. Ya, madhi itu kan lampau. Iya, ya, telah terjadi. Ya. Nah. Dan demikian pertanyaan pesan singkat di kesempatan pelajaran malam ini, Ustaz. Dan menutup kajian kita dapat disampaikan sebagai ikhtisar. Baik, jazakumullah khairul jazak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini, walaupun sedikit insyaAllah, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dipahami. Jazakumullah khairul jazak. Lagi-lagi saya katakan, antum jangan mencukupkan apa yang saya sampaikan di sini, karena bahasa itu sangat luas, kaedah Arab itu cukup luas. Cobalah antum sedikit mempelajari di kitab-kitab lain, merujuk kitab lain, ya, untuk apa, supaya lebih mematangkan kaedah-kaedah nahu yang sudah dipelajari maupun yang belum dipelajari, ya. Baik, jazakumullah khair jaza. Kita tutup kajian ini kita dengan doa. Subhanakallah wa hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.